Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Thor, Fernando Color, Eva Salicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua.